بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد معاشرة النساء رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita kembali dimudahkan untuk mengadakan majlis di sore hari ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Tauhid. Kita telah membaca pada pertemuan yang sebelumnya bab Maja'a fi anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwa al-ghulu fi salihin. Bab tentang apa yang menjelaskan bahwa sebab kekafiran manusia dan sebab mereka meninggalkan ajaran agamanya adalah karena adanya sikap berlebihan melampaui batas terhadap orang-orang soleh. Telah kita baca beberapa penjelasan, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa 171. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, yani maksud ahlul kitab mereka adalah al-yahud, kaum yahudi, wan nasara dan kaum nasrani. Wahai ahlul kitab, jangan kalian bersikap ghulu, jangan kalian bersikap melampaui batas, batasan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilampaui, jangan melebihi batas di dalam ajaran agama kalian. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus untuk kaum Yahudi, Bani Israel, Rasulullah Musa alaihi salatu wassalam, dan juga Allah mengutus Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam untuk membimbing mereka menuju ajaran tauhid. Tetapi yang telah dilakukan oleh kaum Yahudi, mereka bersikap melampaui batas, melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kaum Nasara telah bersikap melampaui batas. Maka Allah menyebutkan kepada mereka larangan, la taghlu fi dinikum, jangan kalian bersikap melampaui batas di dalam ajaran agama kalian. Allah Subhanahu wa taala melarang dari sikap ghulu, melampaui batas di dalam beragama, karena di sana terkandung beberapa kerusakan yang banyak. Yang pertama, dengan sikap ghulu akan menempatkan orang yang disikapi dengan ghulu tersebut di atas batasan kedudukan yang telah diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam memberikan sanjungan pujian, melebihi apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kedudukan kepadanya. Yang kedua, akan membuat seorang itu terjerumus terhadap perbuatan menyembah atau mengibadahi atau memuja pihak yang dia telah bersikap gulu kepadanya tersebut. Sebagaimana ini telah terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam ketika mereka gulu kepada orang-orang saleh. Pada awalnya mereka hanya ingin mengenang jasa-jasanya, kesolehannya. Maka syaitan kemudian menggiring mereka untuk kemudian beribadahnya bukan lagi kepada Allah. Ataupun ketika mereka beribadah kepada Allah, tetapi juga dijadikan orang-orang saleh yang telah meninggal itu sebagai tandingan, diangkat untuk juga diibadahi bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, akan menghalangi sikap pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena satu jiwa ketika telah diisi dengan perkara yang batil, maka dia akan terlalaikan dari perkara yang hak. Ketika jiwa itu telah diisi dengan sikap melampaui batas, mengagungkan secara berlebihan kepada makhluk, maka dengan adanya sikap tersebut akan menutup sikap pengagungan kepada Al-Khaliq, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal itulah sesungguhnya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Namun akhirnya terlalaikan dan dilupakan, karena jiwa itu atau hati seseorang telah diisi dengan sikap melampaui batas, mengagungkan secara berlebihan kepada makhluk yang itu tidak memiliki hak terhadapnya. Yang keempat, pihak yang disikapi dengan melampaui batas, pihak yang disikapi secara berlebihan, diagungkan secara berlebihan, kalaupun seandainya pihak tersebut ada, maka ini akan menjerumuskan dirinya terhadap rasa ujub, rasa keagungan diri, rasa ketinggian kedudukan yang dimiliki, dan itu adalah kerusakan. Jadi kalau tadi tiga poin itu merusak terhadap orang yang bersikap gulu, poin keempat merusak terhadap pihak yang disikapi dengan al-ghulu. Pihak yang disikapi dengan al-ghulu. Larangan Allah subhanahu wa ta'ala, la taghlu fi dinikum, jangan kalian melampaui batas di dalam agama kalian. Ajaran agama yang terdapat di dalamnya berupa amalan dan juga imbalan jaza, balasan, maka ini maksud adalah jangan kalian menjadikan ibadah-ibadah yang kalian lakukan amal-amal kebajikan kalian jadikan sebagai sarana untuk menyikapi atau mengarahkan sikap secara berlebihan kepada makhluk. Karena inilah yang menjadikan seorang terjatuh kepada sikap melampaui batas di dalam menjalankan ibadah. Ghulu bisa masuk dalam perkara ibadah. Seperti ketika seorang menjalankan perkara yang sesungguhnya itu disyariatkan, dia laksanakan perkara tersebut tetapi melebihi apa yang telah ditentukan batasannya. Misalkan perkara yang halal, dia ingin untuk semakin baik nilai ibadahnya, semakin tinggi, dia yakini bahwa perkara itu haram. Dia tidak mau mengambil perkara tersebut yang sesungguhnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengharamkan untuk dirinya sendiri tanpa ada bukti pembenaran dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga termasuk ghulu di dalam menjalankan ibadah. Maka ghulu dari segala sisinya itu dilarang. Maka disebutkan di dalam agama kalian, dalam seluruh perkara yang di situ pelaksanaan terhadap ajaran agama, jangan dilakukan dengan cara melampaui batas. Dalil yang berikutnya fi sahih an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma fi qaulillahi ta'ala wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadan wa la suwa'an wa la yaghus wa ya'uq wa nasra. Dan mereka berkata, janganlah kalian sekali-kali meninggalkan sembahan-sembahan kalian, dan jangan kalian meninggalkan waddan wala suwa', jangan kalian meninggalkan wad juga suwa', juga yaghus wa ya'uq wa nasra. Jangan kalian tinggalkan. Ini pesan dari sebagian mereka terhadap sebagian yang lain. Sembahan-sembahan yang ada, di mana nama-nama yang disebutkan di sini, sesungguhnya nama-nama tersebut dahulunya adalah orang-orang saleh. Mereka dahulunya adalah orang-orang saleh. Kemudian setelah mereka meninggal dunia, para pengikutnya ingin mengenang kesolehannya, maka dibuatlah gambar-gambar mereka agar mereka tetap bisa melihat dan bisa mengenang, dan ketika beribadah teringat, itu akan menambah kekhusyuan pada mereka. Pada awalnya mereka belum disembah, tetapi di generasi berikutnya lalu mereka diangkat untuk juga dijadikan sebagai sembahan. La tadarunna, jangan kalian meninggalkan. Pesan yang di secara bahasa ditekan penegasannya dengan adanya nun taukid. Jangan. Benar-benar jangan. Pesan yang penekanannya ditegaskan dengan sangat. Yang dimaksud ialah agar mereka terus menjaga apa yang sudah berlaku, sudah dijalankan. Yang pertama. Yang kedua, agar terus membela keberadaan para sembahan-sembahan tersebut. Waddan, suwa'an, yaghus, ya'uq, dan nasra. Yang sudah berjalan dari generasi demi generasi. Dan kelima yang disebutkan ini merupakan tokoh-tokoh yang terkemuka yang mereka sebutkan. Dan di sana masih ada sembahan-sembahan yang lain. Oleh karena itu, pesannya adalah la tadarunna alihatakum, jangan sekali-kali kamu tinggalkan sembahan-sembahan kalian. Baru disebutkan tokoh-tokohnya. Waddan, Suwa'an, Yaghus, Ya'uq, Nasrat. Tetapi semua dari yang disebutkan dan juga sembahan-sembahan yang lain yang tidak disebutkan, semua itu hendaknya untuk jangan ditinggalkan. Semua apa yang disembah, yang dijadikan sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selama ini sudah berjalan, jangan ditinggalkan. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika membawakan ayat ini beliau mengatakan hadhi asma'u rijalin salihin min qaumin nuh falamma halaku awha asyaitanu ila qaumihim an ansibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban wa sammauha bi asma'ihim fa fa'alu wa lam tu'bad hatta idza halaka ulaik wa nusiya al-ilmu ubidat. Ini adalah nama-nama orang-orang saleh dari kaumnya Nabi Nuh. Tetapi ketika mereka telah meninggal dunia, syaitan kemudian membisiki kepada kaumnya tersebut agar memajang di majlis-majlis mereka yang mereka biasa bermajlis di majlis tersebut dengan ada terpampang, terpajang di sana. Dan mereka menamai dengan nama-nama tokoh-tokoh tersebut. Sehingga tokoh-tokoh ini sebetulnya orang-orang saleh yang dengan kesolehannya tidak mengajarkan praktek semacam itu dan berlepas diri dari perbuatan mereka. Dan ini adalah perbuatan mereka yang bukan dari ajaran orang-orang saleh tersebut. Mereka melakukan hal tersebut atas bisikan-bisikan syaitan. Dan pada awalnya belum itu dijadikan sebagai sembahan, sampai ketika orang-orang pada generasi pertama itu telah tiada dan ilmu warisan orang-orang soleh telah dilupakan, baru kemudian syaitan mengajari mereka untuk menyembah kepada patung-patung yang dipajang tersebut. Berkata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, qala ghairu wahid min as-salaf lamma matu uqifu ala kuburihim summa suwaru tamasilihim summa tala alaihim al-amad fa'abiduhum qala ghairu wahid min salaf, telah berkata banyak dari kalangan salaf lamma matu, ketika mereka telah tiada, telah meninggal dunia, uqifu ala kuburihim aw aqafu ala kuburihim, mereka beriktikaf di atas kubur-kuburnya. Suma sawwaru, kemudian mereka membuat gambar-gambar, tamasilihim, gambar-gambar yang diserupakan dengan mereka dengan orang-orang soleh tersebut. Summa tala alaihimul amadu, kemudian telah berlalu waktu yang lama. Berjalan waktu. Fa'abaduhum, lalu kemudian mereka pun menyembahnya. Ini kisah tentang Wadan wa Su'an wa Yawuz wa Ya'uq wa Nasra, yang mereka dari kalangan kaumnya Nabi Nuh, orang-orang saleh, ketika mereka meninggal dunia, manusia mulai menjadikan kuburannya sebagai tempat i'tikaf. I'tikaf adalah seorang itu berdiam di tempat tersebut dengan harapan mendapatkan ganjaran, dan sebagai sebuah perbuatan ibadah. Dan i'tikaf tidak dibenarkan kecuali di masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibuatlah gambar-gambar yang serupa dengan orang-orang saleh tersebut. Lama-lama berjalan waktu, generasi demi generasi, generasi yang berikutnya tidak mengerti dengan tauhid, maka mereka pun dijadikan sebagai tempat-tempat peribadatan. Wa an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tutruni kama tarati Nasara ibn Maryam inama ana 'abdun faqulu 'Abdullahi wa rasuluhu. Dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni, jangan kalian mengkultuskan aku, kama atrati Nasara ibn Maryam, sebagaimana kaum Nasara telah mengkultuskan Isa bin Maryam. Aku ini tidak lain hanyalah seorang hamba yang tidak boleh diibadahi, tidak boleh disikapi dengan melampaui batas, tidak boleh diangkat di atas kedudukan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba. Faqulu, maka cukup ucapkan oleh kalian, Abdullah, hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusannya. Tidak boleh disikapi dengan sikap di atas apa yang telah Allah berikan kedudukan berupa kehambaan. Tetapi satu sisi, meskipun beliau seorang hamba, tidak pula kemudian diremehkan, disepelekan, dan disia-siakan. Oleh karena itu, selain beliau adalah Abdullah, tapi juga sebutkan beliau sebagai Rasulullah. Abdun, Abdullah, untuk agar seorang tetap memberikan kedudukan beliau sebagai seorang hamba, seorang manusia yang tidak memiliki kedudukan uluhiyah, juga rububiyah, tidak bisa memberikan rezeki, tidak bisa mematikan, menghidupkan, tidak bisa memberikan barokah, tidak bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, tidak pula memiliki hak untuk diibadahi, tetapi beliau adalah seorang rasul yang memiliki hak untuk ditaati. Tidak ada manusia yang boleh ditaati melebihi ketaatan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Qaluhu la tutruni, al-itra al-mubalaghah fil madh. Al-itra artinya al-mubalaghah fil madh, berlebihan di dalam pujian. Kama atrati Nasara ibn Maryam, seperti yang telah dilakukan oleh Nasara kepada ibn Maryam, kepada Isa alaihi salatu wassalam, di mana mereka telah menjadikan Isa sebagai ilah, atau mengangkat mendudukkan bahwa Isa itu adalah putra Allah. Nah, oleh karena itu terdapat ungkapan syair, da'ma ida'athu nasara fi nabiyihim wahkum bima syi'ta madham fihi wahtakim. Tinggalkan apa yang telah diklaim oleh orang-orang Nasara tentang nabi mereka, yaitu bahwa nabinya itu adalah putra Allah, ya, anak. Jadi ada Tuhan anak, Tuhan bapak, Tuhan ibu. Nah, subhanallah, amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifati. Kaum muslimin tidak memiliki akidah yang demikian. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wahkum bima syi'ta, dan tetapkan sesuai dengan apa yang kau kehendaki pujian padanya, dan berhukumlah di dalam menetapkan pujian tersebut. Jangan melampaui batas. Ikuti apa yang telah ditetapkan oleh pembawa syariat, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana 'abdun ay laisa li haqq min ar-rububiyyah wala mimma yahtassu bihi Allah subhanahu wa ta'ala abadan. Saya ini seorang hamba. Aku tidak punya hak sedikit pun dari perkara rububiyah. Rububiyah itu Allah yang memiliki. Allah Maha Pencipta, pengatur, pemberi rezeki, menghidupkan, mematikan, dan seterusnya. Sifat-sifat rububiyah itu yang ada dari akidah seorang muslim, harus memiliki tauhid ar-rububiyah, meyakini bahwa dalam penciptaan, pengaturan, penguasaan, pematian, penghidupan itu hanya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang memilikinya selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak malaikat, tidak pula rasul, tidak pula Nabi Muhammad SAW. Tidak pula memiliki kekhususan dalam perkara uluhiyah. Faqulu Abdullah wa rasuluh. Ini adalah sifat yang disebutkan, sifat ubudiyah, sifat kehambaan, dan sifat pembawa risalah. Dan ini merupakan dua sifat yang disebutkan asdaqu wasfin washrafuhu fir rasul alaihi salatu wasalam. Ini sifat yang paling tepat dan paling mulia yang disifatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh beliau disifati dengan sifat-sifat yang melebihi sifat kehambaan, tetapi juga tidak boleh disepelekan dengan sifat yang ada beliau, sifat kerasulan. Kaum muslimin tidak boleh terjatuh ke dalam dua perkara dari tipu daya syaitan, yaitu pertama al-ghulu, bersikap melampaui batas, yang kedua al-jafa, bersikap menyia-nyiakan. Maka yang paling tepat untuk Rasulullah SAW adalah Abdullah wa rasuluhu, hamba Allah dan juga rasulnya. Seorang hamba yang tidak memiliki kedudukan melebihi kehambaannya sebagai manusia, tetapi juga seorang rasul yang tidak boleh disamakan dengan manusia yang lainnya dalam hal kedudukan untuk ditaati, dimuliakan, dihormati, dan juga dicintai serta diagungkan. Dari sini kita mengetahui bahwa hak-hak itu ada penempatannya. Yang pertama, hakullah untuk tidak disekutukan dengan yang lainnya, dengan apapun, baik dengan malaikat yang dekat dengan Allah, tidak pula dengan Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam perkara rububiyah ataupun perkara al-uluhiyah dan juga perkara al-asma wa sifat. Ini hak Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh disekutukan dengan apapun, baik itu malaikat yang dekat maupun seorang yang diutus, dalam perkara yang itu khusus bagi Allah, yaitu berupa ar-rububiyah, al-uluhiyah, al-asma wa sifat. Yang kedua, hak khusus yang dimiliki oleh para rasul. Hak ini ditunaikan dengan cara i'anatuhum, menolongnya, membelanya, atau qiruhum, menghormatinya, wa tabjiluhum, memuliakannya sesuai dengan apa yang mereka memiliki hak-hak padanya tanpa melampaui batas. Yang tadi hak khusus bagi Allah, kalau yang ini hak khusus bagi Rasul alaihi salatu wasalam. Ada yang ketiga, jenis hak yang ditunaikan adalah hak yang ditunaikan kepada keduanya. Ditunaikan kepada Allah, juga ditunaikan kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada para rasulnya. Ini ditunaikan secara bersamaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kepada Rasul alaihi salatu wasalam, dan terkhusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasalam sebagai penutup para nabi. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. Hati-hati kalian, awas, hati-hati terhadap perkara al-ghulu. فإنما, karena sesungguhnya ahlaka man kana qablakum, telah menjadikan binasa orang-orang sebelum kalian, al-ghulu, sikap ghulu tersebut. Iyyakum di sini litahdhir, untuk memberikan peringatan agar memiliki perhatian, agar mengetahui tentang bahaya al-ghulu dan agar terhindar dari akibat yang terjadi ketika seorang terjatuh terhadap perbuatan atau terhadap sikap ghulu. Hati-hati, waspadai perbuat ghulu, karena sungguhnya ghulu telah menjadikan orang-orang sebelum kalian terjatuh ke dalam kebinasaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala risalah, sehingga beliau mengetahui dengan wahyu apa yang telah menimpa kaum-kaum terdahulu untuk disampaikan kepada umat agar menjadi pelajaran. Di samping juga beliau membawa risalah membawa syariat, membawa ajaran tauhid, yang ajaran tauhid ini telah dibawa oleh para rasul sebelumnya. Maka dengan cermin yang ada, apa yang terjadi menimpa umat yang sebelumnya, ketika terjadi pada umat Rasulullah SAW, ini juga akan berpotensi mendatangkan akibat yang sama. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang telah diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia juga menyinggung tentang telah diutusnya rasul kepada Firaun. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila Firauna rasula fa asa Firaun ar-rasul fa akhadnahu akhdaw wa bila. Sungguh kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Akan tetapi Fir'aun telah durhaka, telah memaksiati rasul yang Allah utus itu. Maka kami timpakan kepadanya siksaan azab yang menghinakan. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan peringatan dari bahaya perkara-perkara yang telah menjadikan umat-umat sebelumnya tertimpa malapetaka kebinasaan. Satu di antaranya adalah al-ghulu. Yang pertama, kalimat iyyakum sebagai bentuk tahzir, peringatan. Jadi tahzir ini merupakan satu di antara syariat yang dijalankan oleh Rasulullah SAW untuk penyelamatan terhadap umat. Maka ketika ada yang fobi terhadap tahzir, maka dia tidak mengerti tentang hakikat ajaran Rasulullah alaihi salatu wasalam. Umat ini diselamatkan dari berbagai macam perkara-perkara yang membahayakan ketika menimpanya. Maka mereka perlu diperingatkan dari perkara-perkara yang akan mendatangkan malapetaka ketika itu menimpanya. Kalau tahzir ini ditiadakan, tidak boleh saling mentahzir, maka berarti tidak boleh memperingatkan bahaya-bahaya yang itu akan mengancam. Itu namanya jahat, karena membiarkan umat ini tertimpa dengan malapetaka yang mengancamnya. Rasulullah SAW dengan kasih sayangnya, dengan ajaran-ajarannya, melakukan berbagai macam bentuk tahzir. Iyyakum, di sini yang pertama, tahzir yang di situ berisi nahyun wa ziyadah. Tahzir yang pertama terkandung padanya larangan, jangan. Kemudian juga ada ziyadah, ada tambahan penekanan bahwa tidak sekedar melarang, tetapi larangan dengan di situ ada makna untuk terhindar dari akibat ketika terjatuh ke dalamnya. Yang kedua, bahwa sebab yang telah menjadikan umat terdahulu itu binasa itu ada pada perkara yang diperingatkan tersebut. Maka ketika terjatuh ke dalamnya, sebagaimana umat terdahulu bisa binasa, maka kalian pun ketika terjatuh ke dalamnya juga akan terkena akibatnya, akan tertimpa kebinasaan. Wal muslim an ibn mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanati'un qalaha salasan. Dalam riwayat muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah SAW dia bersabda, halakal mutanati'un, celaka binasa orang-orang yang mereka bersikap melampaui batas, berlebih-lebihan, mendalam-dalam, ekstrim. Belum mengucapkannya 3 kali, halakal mutanati'un, halakal mutanati'un, halakal mutanati'un. Qaluhu al-mutanati'un, al-mutanati' wa al-muta'ammiq, al-mutaqa'ir, al-mutashaddiq. Orang-orang yang terlalu ekstrim, terlalu mendalam, terlalu berlebihan, terlalu serba terlalu, baik dalam hal ucapan-ucapan, juga bisa terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan. Cara-cara semacam itu akan mendatangkan kebinasaan. Ini juga telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam beragama telah ada aturan-aturannya, telah ada batasan-batasannya, telah ada bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah ada praktek dari para sahabat radhiyallahu taala anhum, maka itulah yang menjadi acuan. Jangan melampaui batas. Jangan merasa kurang, jangan merasa untuk menjadi lebih baik, jangan mencari cara-cara yang di luar daripada itu. Cukupkan dengan apa yang ada, yang datang dari pemahaman para salaf, pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum, itu cukup, dan itu adalah jalan yang selamat. Nah, ketika seorang masuk dalam praktek agama, di dalam ucapan maupun dalam perbuatan maupun dalam sikap, melebihi dari apa yang telah ditetapkan ketentuannya, itu justru tidak akan menjadi lebih baik, tetapi akan menjadikan dirinya masuk dalam jurang kebinasaan. Ini juga sama dengan apa yang telah dibaca sebelumnya, larangan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap ahlul kitab untuk tidak berbuat ghulu. Agar demikian pula Rasulullah SAW memperingatkan umat ini dari bahaya cara-cara beragama yang demikian. Halakal mutanati'un, halakal mutanati'un, halakal mutanati'un. Di antara bentuk-bentuk contoh yang disebutkan tentang mutanati' yang itu menjadi sebab kebinasaan adalah yang dilakukan oleh sebagian manusia terkait dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka mulai membahas pembahasan tentang sifat-sifat Allah, atau bertanya tentang sifat-sifat Allah, pembahasan atau pertanyaan yang tidak pernah dibahas serta ditanyakan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mempelajari dari Al-Quran perkara-perkara yang tidak pernah diungkit, dibahas oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, seperti misalkan menafsirkan tentang huruf-huruf muqatta'ah, alif lam mim, alif itu maknanya apa, lam maknanya apa, mim maknanya apa. Ini ada orang-orang yang gemar membahas ilmu yang demikian, yang tidak pernah ahlu tafsir menukilkan dari salaf tentang apa makna-makna dari huruf-huruf tersebut. Mereka bahas, kemudian membahas tentang Nur Muhammad, bahwa dunia ini dicipta dari Nur Muhammad. Kemudian membahas bahwasanya kalau seandainya bukan karena Muhammad, dunia ini tidak ada. Itu ilmu-ilmu yang diambil dari orang-orang yang terlalu berlebihan di dalam mempelajari ilmu dan keluar dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhu. Akhirnya mereka mengesampingkan ilmu-ilmu yang dianggap itu ilmu syariat. Ketika berbicara tentang rukun iman, rukun Islam, tentang ihsan, tentang tauhid, mereka menganggap itu adalah ilmu kulit, ilmu bertingkat syariat. Sedangkan saya sudah hakikat. Hakikat yang dibahas itu ilmu-ilmu yang di luar dari jangkauan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang bisa kita jelaskan pada sore hari ini, semoga bisa dipahami secara singkat karena pertemuan yang terbatas. Ya, kita tidak bisa membaca secara lebih terperinci, tapi semoga bisa memberikan gambaran tentang bahaya ghulu terhadap orang-orang saleh, juga bahaya di dalam beragama terlalu mendalam, terlalu berlebihan, keluar dari batasan yang telah ditentukan oleh syariat, karena itulah yang akan menyebabkan seorang terjatuh kepada kebinasaan. Dan juga ghulu terhadap orang-orang saleh, melampaui batas di dalam menyikapinya, mengagungkan, mengkultuskannya, ini menjadi sebab terjatuhnya orang-orang terhadap kekafiran, sebagaimana telah menjatuhkan orang-orang terdahulu terhadap kekufuran. Dan setelahnya akan kita baca beberapa poin dari masail dari bab ini, insyaallah pada kapan waktu ketika ada kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair walhamdulillahirabbil alamin.